Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, walhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jal. Segala puji dan syukur senantiasa kita hadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan dan berikan kepada kita, sehingga dengan dua amalan ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kenikmatan, demikian pula memberikan kepada kita ziyadah tambahannya. Nah, dan tentunya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita masih diberikan umur yang panjang untuk kita menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan mudha'afatul amal, yaitu pelipat gandaan pahala amalan seorang hamba. Taib. Dan tentunya yang menjadi modal kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah ikhlas di dalam beribadah. Kita persiapkan jiwa raga kita untuk menyambutnya. Raga kita persiapkan kesehatannya. Kita persiapkan kekuatannya. Demikian pula jiwa kita ketika menghadapi bulan ini, kita persiapkan kesuciannya, suci dari berbagai macam pamrih, suci dari berbagai macam maksud dan kehendak, ya, yang semuanya itu adalah realisasi daripada sifat ikhlas seorang hamba. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan tujuan mendapatkan janji dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia. Jadi ibadah untuk mendapatkan ridha dan janji, bukan untuk kita meraih keuntungan dunia. Nah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini untuk mendapatkan sekedar harta benda yang sedikit dari dunia ini. Amalan akhirat kita pakai untuk menjemput akhirat. Demikian pula amalan dunia kalau perlu kita pakai juga untuk menguatkan amalan akhirat kita untuk menghadapi, ya, hari akhirat. Nah, dan untuk dunia kita, maka kita pakai amalan dunia untuk mendapatkannya. Jangan amalan akhirat dipakai untuk menjemput dunia. Amalan dunia pun dia kerahkan hanya untuk mendapatkan dunia. Sungguh sangat rugi yang seperti itu daripada kehendak yang ada pada seorang hamba. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Satu harinya tidak akan mampu digantikan dengan sekian hari di luar bulan Ramadan. Ya, tidak akan mampu untuk digantikan, ya, sekian hari selain pada bulan Ramadan. Dan di antara tujuan daripada puasa sebagaimana maknanya, sebagaimana artinya adalah al-insaq, menahan diri. Baik menahan diri yang sifatnya zahiriyah, ya zahir kita dari makan dan minum. Taib. Maka lahiriah kita juga perlu untuk kita tahan dari berbagai macam keinginan syahwat dan juga kehendak-kehendak yang yukhalif, menyelisihi daripada al-haq. Lisan kita tahan untuk na'am berucap, berkata ucapan-ucapan yang keji dan mungkar. Demikian pula tangan kita tahan dari berbuat perkara-perkara yang menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Demikian pula pikiran kita tahan untuk berpikir perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam keburukan, wa dan yang lainnya, kaki kita. Jadi puasa tidak hanya kita menahan mulut, tidak kita hanya menahan perut, tidak pula kita hanya menahan bawah perut untuk tidak melampiaskan syahwatnya. Ya, sebagaimana definisi secara bahasa, puasa adalah al-imsak, menahan diri. Ya, sehingga kita bisa menikmati bulan puasa ini dengan penuh penghayatan dan juga kesiapan lahiriah dan juga jasmaniah yang kita miliki dalam rangka kita untuk menyambut apa, bulan suci Ramadan. Jangan sampai kedatangan bulan Ramadan ini kita anggap sebagai sebuah penghalang. Ya, terkadang hati ini siap, terkadang tidak siap. Takut menghadapi bulan Ramadan bukan karena takut mendapatkan pahala. Ya, tetapi apa, terganjal dengan puasa. Bekerja tidak, ya, bisa sempurna karena puasa. Terkadang lisannya terucap, waduh sudah puasa sebentar lagi, ya, sementara masih banyak yang harus dikerjakan, ya, seakan-akan apa, puasa ini sebagai sebuah penghalang. Ya, jangan sampai seperti itu. Dimana kalau orang sudah memiliki, ya, i'tikad, keyakinan seperti itu, maka puasanya tidak akan membuahkan sebuah hasil, melainkan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, ya, la yajidu illa ju'an wa 'atsyan, dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan lapar dan dahaga. Ya, nah, jadi puasanya tadi tidak membuahkan hasil, ya, nah, kecuali sekedar hasilnya lapar dan dahaga. Maka diperhatikan semuanya masing-masing. Ya, puasa ini bisa menghasilkan sebuah buah yang sangat manis. Keluar dari bulan Ramadan akan menambah sifat-sifat mulia dan juga bisa mengendalikan sifat-sifat yang tercela. Tidak seperti yang dulu lagi. Dia bertambah kebaikan, dia bertambah kesolehan, dan itulah yang dikatakan orang yang berhasil dalam ibadahnya. Dia tidak seperti yang lalu, tetapi meningkat ke derajat orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang pada hari esok lebih baik dari hari ini, maka merekalah orang yang berbahagia dan beruntung, ya, dengan sebuah kemuliaan. Di Ramadan ini adalah hari yang Allah persiapkan untuk setiap muslim menggembleng, latihan. Jadi kalau orang itu ingin kuat, dilatih. Kalau dia tidak pernah latihan, maka tidak pernah kuat. Orang ingin mahir main bola, maka akan latihan mati-matian, baru tercetak di sana apa, bintang-bintang. Ya, demikian juga kalau kita ingin menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang ahli ibadah, tidak dicetak dengan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba kok saleh. Ya. Nah, tidak, tetapi perlu latihan. Ya. Demikian pula saleh ya, di dalam makna zahir dan batin tidak didapat sekedar orang duduk di ma'ahid, duduk di majelis ilmu. Walaupun itu wasilah yang terbesar, tapi tidak cukup. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah mencari ilmu nanti jadi soleh. Ya. Jangan dianggap kalau seseorang sudah hafal Quran jadi soleh, atau hafal hadis jadi soleh lah. Soleh itu adalah suatu sifat yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan tamarun, ya, berusaha untuk memperolehnya, berusaha untuk bersifat dengan sifat itu. Dengan sungguh-sungguh, ya, bukan berpura-pura dan hidup dalam kepura-puraan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan seorang hamba sebuah hari, zaman, bulan yang di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dan melatih ya, seorang mukmin hamba-hambanya untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar kuat lahiriah dan jasmaniah, lahiriah dan batiniah, lahirnya kuat dan juga batinnya juga kuat. Ketika menghadapi berbagai macam ya, permasalahan-permasalahan, dia biasa menahan diri. Ya, tidak mudah lisannya berkata karena sudah latihan sebulan penuh untuk dia tahan. Tidak mudah tangannya untuk ya terjatuh ke dalam hal-hal yang maksiat dan dosa karena sudah dia latih selama sebulan penuh untuk dia tidak menggerakkan kecuali kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan bulan puasa itu tentunya bulan yang penuh dengan barokah, yang mana sebisa mungkin kita menggunakannya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak kesibukan dengan pekerjaan. Ya. Kita terkadang pada hari puasa terkena jatah jadwal kerja malam. Sampai di rumah ba'da subuh ya tidak sanggup untuk membuka mata. Dia pejamkan sampai ba'da zuhur, habis waktu seharinya. Ba'da zuhur pun dia tidak bisa untuk bangun kecuali hanya sekedar melaksanakan kewajiban dia salat zuhur, setelah itu dia pun kembali ke pembaringan tidur sampai asar. Ya, seru ya, demikian itu. Kalau dia sipnya sekian bulan, ya sebulan itu dia seperti itu. Secara makna dia merasa diuntungkan. Kenapa? Karena puasanya hanya dari asar sampai maghrib. Tetapi secara makna dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit dari kebaikan-kebaikan. Jadi jangan sampai pekerjaan kita pakai ya hujah untuk tidak banyak beramal pada bulan puasa. Perbanyak baca Quran. Di samping kita membaca makna-maknanya dihayati. Berusaha untuk benar-benar memahami arti daripada ucapan dan juga kalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini bisa meresap dalam hati kita dan kita menjadi seorang hamba yang benar-benar memahami arti dari sebuah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala padanya untuk menguji hamba-hambanya. Semua kita latihan. Baik. Dan mudah-mudahan tentunya di bulan puasa kita masih diberikan waktu untuk kita bisa terus melanjutkan kajian. Mudah-mudahan nanti kita atur, mudah-mudahan ada, kalau enggak ya qadarullah masyafa. Karena kalau sudah puasa itu semua sibuk. Siangnya sibuk tidur, malamnya sibuk makan. Untuk taklim, wah sibuk ini. Ba'da maghrib, waktunya berbuka. Ba'da isya, waktunya sholat. Ba'da sholat, waktunya tidur. Serba salah. Ya. Kalau kita yang gak punya kerjaan santai, antum ini masya Allah orang sibuk, beda dengan kita yang kerjaannya cuma duduk di rumah. Beda ya, kayak kita harus menilai orang itu sesuai dengan kesibukannya. Baik, kita lanjut insya Allah bahasan kita yang kita masih menyelesaikan di bawah bab wa ma qaddarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak bisa mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Ya, orang musyrik itu walaupun mereka tampaknya secara zahir mengagungkan Allah, tapi secara makna mereka belum ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu diagungkan bukan dengan zahir kita. Ya, zahir bisa menipu, tetapi kalau batin tidak bisa. Oh, batin kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahir kita mampu. Maka oleh karena itu manusia terbagi dengan pembagian dalam agama ini menjadi tiga secara umum. Ada orang kafir yang jelas ingkar, ada orang muslim yang jelas ya menyerahkan diri, ada orang munafik yang tampaknya menyerahkan diri tetapi dia ingkar. Ini manusia. Dan mereka adalah orang-orang musyrikin yang tampaknya zahir mereka beribadah kepada Allah, namun batin mereka belum menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ucapan beliau. Wali muslimin, iya sampai situ ya. An ibni Umar marfu'an, dan disebutkan oleh al-imamu muslim dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'. Marfu' ini hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan ucapan sahabat, bukan pula ucapan para tabi'in. Yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah melipat langit pada hari kiamat. Ini menunjukkan langit lebih dari satu. Yang teriwayatkan langit ada tujuh. Dan Allah berada di atas langit yang ketujuh. Tsumma ya'khuduhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah mengambil langit-langit itu dengan tangannya yang kanan. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, "Anal Malik, akulah raja." Ainal Jabbarun, mana mereka orang-orang yang angkuh? Ainal Mutakabbirun, mereka mana? Mereka orang-orang yang sombong. Ditantang oleh Allah. Kalau kita di dunia mampu sombong, ya kita di dunia mampu untuk berbuat angkuh karena kita punya ya, biasanya sahibul jabbarin wa sahibul mutakabbirin adalah sahibul jahi wal mal. Ya, orang-orang yang angkuh dan sombong itu biasanya mereka yang punya harta dan punya jabatan. Maka jangan heran orang yang paling banyak menolak kebenaran itu adalah dua orang ini. Orang yang punya harta dan orang yang punya jabatan. Oh, karena dia punya harta mampu untuk membeli segala-galanya, meremehkan orang. Karena dia punya jabatan ya, mampu untuk mengatur manusia sehingga sombong dengan makhluk. Sementara jabatan itu tidak kekal. Mereka memiliki jabatan, tidak sadar bahwasanya mereka itu menggantikan orang-orang yang terdahulu. Demikian juga kita hidup disebut dengan orang zaman sekarang karena kita menggantikan orang zaman dulu. Nah, demikian pula harta yang ada di tangan kita itu berpindah-pindah tangan. Dulu dipegang oleh orang-orang dahulu, kemudian berpindah ke tangan kita, kemudian setelahnya pun akan berpindah kepada orang setelah kita. Ini dunia, hakikat dunia tanak kulak, berpindah-pindah dan tidak mustaqirrah, ya, tidak tetap. Beda dengan akhirat, kenikmatan akan tetap dimiliki oleh seorang hamba, tidak berpisah-pisah. Ini ibrah yang jelas tersaksikan di mata kita, namun ya, tabir yang sangat tebal menutupinya. Dia tidak sadar kalau sudah habis jabatannya, dia itu seperti manusia biasa. Namun hal ini tidak diambil ibrah oleh manusia yang lain. Ketika dia menjabat, dia sombong. Ya, nah, demikian pula banyak orang yang bangkrut dari kekayaannya, tidak dijadikan sebagai ibrah bagi mereka yang sekarang lagi menikmati hartanya. Maka dalam Islam ini, kalau ada orang kaya dan bangkrut, itu lebih dikasihani daripada orang miskin. Ya, kalau orang miskin sudah biasa belusukan di ya got-got, ya belusukan di sawah-sawah, memang kerjanya tiap hari. Dan bahkan kalau sehari tidak seperti itu, badannya pegel semua. Jadi jangan heran kalau kita punya bapak yang petani, petani dari kecil kita ajak ke kota, nggak kerasan di kota. Kenapa? Ya, kangen sama sawah, kangen sama ladang. Oh, tapi kalau orang kaya yang tidak pernah seperti itu kemudian terjatuh ya ke dalam kemiskinan, maka mereka adalah orang yang patut untuk dikasihani karena tidak biasa untuk hidup miskin. Nah, ثم يطوي الأرضين أراضين السبع ثم يأخذهن بشماله, kemudian melipat tujuh bumi dan mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yakul anal malik aynal jabbaruna wa aynal mutakabbirun. Kemudian Allah mengatakan, akulah raja, siapa, mana orang yang angkuh, dimanakah orang-orang yang sombong. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada kitabnya di dalam bab sifat-sifat orang munafik. Dikomentari di sini oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kita sebutkan karena ada komentar para ulama tentang hadis ini. Tafarrada bi dzikri syimali fihi Umar ibnu Hamzah, telah bersendirian menyebutkan lafaz asy-syimal, tangan kiri, di dalam hadis Umar ibnu Hamzah. Jadi ada rawi yang dia meriwayatkan sebuah hadis menyebutkan di sana tangan kiri tanpa yang lain. Jadi kalau ada orang kabarnya menyelisihi yang lain, sementara yang lain itu lebih banyak dari dia, maka di sini ada tiga kemungkinan dan juga tiga hukum. Hukum yang pertama, mungkar, hadisnya ditolak, diingkari. Ini juga berlaku di dalam muamalah kita bersama manusia. Orang rame-rame mengatakan A, kok dia mengatakan B? Nah, kita teliti dulu, masuk kemana ya hukumnya. Apakah ke hukum mungkar, kita ingkari ucapannya, atau ke hukum syad, menyelisihi yang lain, atau ziyadatul thiqah, tambahan orang yang kuat. Baik, kapan kita hukumi mungkar? Kalau dia itu perawi yang dhaif, perawi yang tidak punya kekuatan untuk menjaga hafalan, ya, perawi yang tidak punya kekuatan untuk menjaga hafalan, lemah, maka riwayatnya mungkar, ditolak langsung. Kamu ini lemah, Ya, terkadang seperti itu kita. Katanya saya mendengar, kalau enggak lupa, ini ucapan utnya menunjukkan dia itu lemah hafalannya. Yang seperti ini cukup, kalau para ulama cukup dia itu lemah, enggak diterima khabarnya. Kadang kan kita sering kayak gitu, kalau enggak salah saya pernah dengar. Ya, kalau enggak salah. Kalau saya enggak lupa. Itu menunjukkan ucapan yang dia itu lemah. Yang seperti ini kalau dia bersendirian menyelisih yang lain, maka hukum hadisnya apa? Mungkar, ditolak. Ya. Tapi apalagi kalau yang lainnya itu lebih kuat dari dia. Ya. Nah, ini imam, ini soleh, ini syahid, ya, ini hujjah. Ya sudah, seperti ini dibuang langsung. Mungkar, hadisnya mungkar. Ditolak. Kemudian yang kedua syad. Ya. Syad itu menyendiri, berbeda dengan yang lain. Sementara kekokohan dia tidak sampai kepada puncak yang bisa dipakai untuk dijadikan hujjah. Misalkan tafarroda al-thiqah, seorang yang dia itu kuat tetapi bersendirian menyelisihi yang lebih thiqatun thiqah al-thiqatun sabit, dia menyelisihi yang lebih kuat di atasnya, ya, atau dia menyelisihi orang yang memang dasarnya ucapannya hujjah. Ini saja yang dia itu masya Allah. Misalkan imamul hadith mengatakan tidak, lah kok ini yang belum sampai ke derajatnya imamul hadith kok mengatakan boleh? Oh, berarti ini syad. Kenapa? Karena menyisi orang yang lebih kuat kedudukannya. Kalau yang tadi mungkar, ini rawi dhaif. Atasnya dhaif yang thiqah tetapi dia menyisihi satu orang yang dia lebih kuat, dikatakan syad. Hadisnya lemah juga. Ya, hadisnya lemah. Tapi enggak sampai derajat diingkari. Mungkar, tapi lemah, hadisnya enggak dipakai. Hadis syad enggak dipakai. Ya, seperti sebagian ya, para ulama berselisih kapan seorang itu dihukumi syad dan kapan seorang itu dihukumi ziyadah thiqah. Maka tersebut dalam sebuah ya hadis tentang tahrikul asabi, tentang menggerakkan jari jemari ketika tasyahud antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Mukbil ya rahimahumullah taala berbeda dalam menerapkan istilah dan pemahaman tentang ziyadah thiqah. Kalau Syekh Albani mengatakan Qudamah ibn Zaidah ini thiqah, sehingga ketika dia meriwayatkan Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah ini ketika meriwayatkan sebuah hadis yang dia itu tahrik, ini kata Syekh Albani dia itu thiqah. Ya, walaupun dia menyisi yang lain yang lebih thiqah ada dan wa maknan lebih banyak yang menyisi Ibn Qudamah, berarti itu ziyadah, itu tambahan. Kalau dia meriwayatkan seperti ini sama, berarti Zaidah yang dia itu thiqah, dia itu menambah kekuatan hadis ini dan menambahkan ilmu pada mereka. Ya, jadi tahrik ini tetap kata beliau dan disahihkan hadisnya. Dan ini ditetapkan dalam kitabnya Na'am Sifat Salat Nabi. Adapun Syekh Mukbil berbeda dengan Syekh Albani dalam mendefinisikan ziyadah thiqah. Ya. Kata beliau, Zaidah ibn Qudamah na'am dia itu thiqah, tetapi dia menyelisihi orang yang akhbat dari dia. Bahkan ada dan wa wasfan. Secara hitungan orangnya banyak, secara sifatnya ada yang lebih tinggi dari Zaidah ini. Ada yang lebih thiqah dan thiqah lebih, thiqahnya itu lebih tinggi dari Zaidah. Oh, berarti kalau yang thiqah ini aja enggak meriwayatkan hadis yang seperti ini, masa yang sekelasnya thiqah Zaidah ibn Qudamah kok punya tambahan? Dari mana tambahan ini? Sementara yang sama dengan dia selevel thiqahnya itu saja enggak meriwayatkan. Ya, tahriknya asabi. Yang lebih lagi tidak meriwayatkan. Nah, terus Zaidah yang levelnya cuma thiqah, dari mana tambahan tahrik asabi ini? Oh, berarti ini apa syad hadisnya? Syad itu apa? Tambahan thiqah yang menyelisihi yang lainnya yang sama-sama thiqah lebih banyak. Oh, ini syad saya mungkin. Berarti apa? Kata beliau, hadisnya tahrik asabi beliau melemahkan. Oh, tetapi kita enggak bisa menghukumi yang mau tahrik punya salah. Ya, Syekh Albani rahimahullah yang enggak mau tahrik juga punya hujjah. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Jadi enggak boleh ngingkari dengan keras, kok kamu pakai kayak gini, kan sudah dilemahkan sesama Syekh Mukbil. Ya kita juga bisa, ini sudah disahkan oleh siapa? Syekh An-Bani. Jadi kita enggak bisa mengilzam satu dengan yang lainnya kalau kedua-duanya ada khilaf pendapat. Ya, yang semuanya na'am tentunya melakukan hal ini sebagai apa? Hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang masih berselisih tentang apa? Sahih dan dhaifnya, yang di situ ada memang jalan untuk berselisih, maka tidak boleh saling mencela satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau di hadis ini tidak ada jalan untuk berselisih, kemudian diperselisihkan, maka yang apa namanya tidak sama dengan al-haq, maka diingkari. Ya, seperti keutamaan Yasin. Wah, sebagian mengatakan ini kan hadis, walaupun dhaif. Ya, sementara yang mengatakan enggak, enggak bisa. Ya, kenapa? Karena ini enggak ada kaidah kita bisa berselisih yang bisa berjalan bersama, enggak ada. Terputus. Ya, hadisnya lemah, enggak bisa diperselisihkan lagi. Ya, maka yang seperti ini kita buang. Maka perselisih itu banyak di antaranya macamnya. Ada yang sifatnya berselisih dalam pemahaman, maka dikembalikan kepada pemahaman yang lebih dekat. Ada yang berselisihnya bertolak belakang, yang satu A, yang satu B, maka di sini dicari yang benar mana, kemudian dibuang yang salah. Kemudian berselisih yang semuanya sama-sama berijtihad, ada contohnya, boleh. Yang semuanya ada contohnya, ini boleh. Ini termasuk adalah tata cara kaifiyah di dalam ibadah, baik itu sholat dan lain sebagainya. Jadi hadis ini kata beliau di dalam ta'libnya, berkata al-imam al-Baihaqi bersendirian dalam menyebutkan asy-Syimal Umar bin Hamzah. Wa qad rawahu an ibni Umar aidan Nafi' wa Ubaidullah ibni Muqsim biduniha. Dan telah meriwayatkan pada jalan yang lain siapa? Abdullah bin Umar. Ya, jadi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar jalan yang lain, Nafi' wa Ubaidullah ibn Muqsim biduniha, tanpa menyebutkan kalimat syimal. Jadi pada riwayat Umar ibn Hamzah menyebutkan lafaz syimal. Ya, pada riwayat yang lain yaitu yang dibawa oleh Nafi' dan Ubaidullah ibn Muqsim tanpa lafaz syimal. Wa qad thabata 'inda Muslimin min hadits Abdullah ibn Amr wa rafa'ahu wal muqsituna yawmal qiyamati 'ala manabir min nurin 'an yaminir rahman wa khilta yadayhi yaminun. Ungdur Fathul Bari dan juga apa? Sahih Muslim. Sementara telah tetap riwayat dari Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr, beliau mengangkatnya sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muqsituna yaumal qiyamah, dan orang-orang yang mereka berbuat adil, pertengahan, muqsit, pada hari kiamat nanti mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yang berada di tangan kanan Allah, wakil tayyadehi yaminun, sementara kedua tangan Allah itu kanan. Taib. Ini bagaimana cara menyatukan? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya kedua tangan Allah itu semua kanan. Sementara disebutkan dari hadis ini Allah punya tangan kanan, Allah punya tangan kiri. Wallahu alam. Kita susulkan pembahasannya. Anda punya maklumat tetapi khawatir salah, belum ta'akad tentang kebenarannya. Syarhul kalimat. Paham ya perbeda apa masalahnya apa ya? Nah, masalahnya apa? Ini dipahami. Jadi ada riwayat hadis yang mengatakan Allah itu kedua tangannya kanan. Dan yang meriwayatkan Allah itu punya tangan kanan dan tangan kiri itu Amr, Umar bin Hamzah, dan dia bersendirian dalam lafadznya. Nah, kemudian kita bagaimana menghukumi ini? Apakah tambahan Umar ibni Hamzah kita ambil sebagai ziyadah atau thiqah, atau kita hukumi hadisnya itu sebagai syadz sehingga kita tolak dan kita tetapkan bahwasanya Allah itu tidak punya tangan kiri, semua tangan Allah adalah tangan kanan. Ini diantara daripada faedah yang kita sebutkan di muka tadi. Kalau misalkan Umar bin Hamzah ini seorang yang dhaif, ya, hadisnya mungkar tanpa perlu diperselisihkan. Berarti apa? Allah itu tangannya keduanya apa? Kanan. Tapi nanti kita sebutkan karena ini disebutkan lima muslim. Disebutkan lima muslim dan para ulama menghukumi sahih. Jadi perlu untuk disatukan apa makna daripada yang diinginkan dalam hadis ini dan hadis itu. Nah, Anda tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Syarhul kalimat al-malik ay sahibu tasarruf al-mutlaq, raja, akulah raja, yaitu pemilik, ya, yang bisa untuk mengatur secara mutlak. Al-jabbarun jam'u jabbarin wa yusafu bihadal wasfi kullu man kathura zulmuhu wa udwanuhu. Dikatakan jabbarun, jamak dari jabbar. Seseorang disifati dengan sifat ini, yaitu seluruh manusia yang banyak kezalimannya dan banyak permusuhannya, banyak musuh, banyak zalim. Orang itu kalau bisa jangan punya musuh. Satu musuh itu lebih menyibukkan dari, ya, seribu kawan. Satu musuh banyak, seribu kawan sedikit. Jadi kalau orang punya banyak musuh itu hatinya sempit. Al-mutakabbirun, al-mutakabbiruna jam'u mutakabbir wa huwal mutakabbiru 'alal haqq yaruddu wa 'alal khalqi bi ikhtiqarihi. Mutakabbirun jamaknya mutakabbir, mutakabbir, yaitu orang yang sombong, angkuh, merasa besar. Mutakabbir itu merasa besar. Kalau disimpelkan ya sombong, karena sombong itu merasa besar. Temannya ujub, temannya lagi angkuh, misalnya sama berteman. Jadi mutakabbirun ini orang yang merasa besar. Kalau merasa besarnya karena hak, sahih. Tapi kalau merasa besarnya atas al-haq, maka inilah yang tercela. Ya, sombong, merasa besar, tidak mau menerima kebenaran, dia tolak. Ini yang dicela dalam agama. Tetapi kalau dia merasa besar karena melakukan, ya, ibadah, maksudnya dalam hari ini, ya, na'am, berbangga dengan ibadah yang sudah dia lakukan, senang, dalam artian bukan sombong di depan makhluk, tapi dia senang karena bisa beribadah kepada Allah, membesarkan dirinya, ya, sehingga pas senantiasa istiqomah di atas al-haq tadi. Taib. Maka ini tidak mengapa, justru itu akan menambah semangatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa besar itu dia merasa na'am mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutakabbir itu asal katanya kabara, takabbara, merasa besar. Ya, karena dia merasa besar, maka dia tolak al-haq. Wa 'alal khalqi, dan atas makhluknya, biftiqarihim, dengan menghinakan mereka, dengan menganggap remeh mereka. Ini sifat sombong yang tercela dalam agama. Jadi bukan orang yang senang. Ya Rasulullah, ahaduna ahabbu ayyakuna lahu na'lan hasanan wa thauban hasanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang kami itu cinta kalau sendalnya bagus, bajunya juga bagus. Apakah ini sombong? Nah, ya, wajar suka baju yang bagus. Insyaallah termasuk memperlihatkan nikmat dari Allah. Jangan baju 10 tahun enggak ganti misalkan. Nah, peci sudah sampai kusut, lusuh, dipakai terus misalkan. Ya, celana pantatnya sudah bolong masih ditempel-tempel, wah zuhud ya akhi. Nah, Ya, bukan seperti itu maksudnya. Justru itu malah mengurangi apa? Kezuhudan dia. Mengurangi kezuhudan dia. Orang yang zuhud itu bukan dasar penampilan. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah bicarakanlah, ungkapkanlah dengan penampilan, ungkapkanlah ya dengan perhiasan yang masyru'. Nah, apalagi kalau dia seorang dai, dia seorang yang na'am berjumpa sering dengan manusia, maka berhias di depan mereka dengan hiasan-hiasan yang syar'i, termasuk daripada dakwah kepada mereka. Jangan kita ini seorang misalkan yang suka bertemu dengan manusia, kemudian bajunya apa adanya, ya, sehingga timbul raihah, bau yang tidak sedap, pemandangan yang kurang nikmat. Orang mau nerima hidayah sudah kabur duluan, ini kok ustaz bau misalkan, ini pecinya lek misalkan, ini sudah merupakan bentuk apa namanya kurang memberikan ketertarikan kepada manusia. Dan kita juga dituntut untuk berlebih-lebihan daripada itu. Nah, misalkan pakai jubah, masih pakai jas, masih pakai imamah, masih pakai selendang, masih pakai apa namanya macam-macam, ini berlebih-lebihan. Dan bukan itu yang diinginkan dalam syariat, tetapi apa? Berusaha untuk menampilkan nikmat Allah, tetapi tidak melampaui batasan-batasan yang diharapkan, di apa, dibenci maksudnya. Nah, karena Allah itu cinta pada seorang hamba yang mampu menampakkan kenikmatan dia di hadapan manusia. Walaupun dia miskin, tapi tampakkanlah di hadapan manusia dia itu orang yang tidak perlu kepada manusia. Jangan sudah miskin, bajunya kalau keluar yang dipakai yang jelek-jelek, biar dikasihani misalkan. Ya, nah, ini termasuk daripada menyelisihi daripada maksud-maksud yang syar'i di dalam agama ini. Dan itu bukan merupakan kesombongan. Kata Rasul, innamal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hanyalah kibir itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Manusia itu enggak ada artinya di hadapannya. Semuanya kecil, semuanya tidak ada harganya. Ini khawatir yang seperti ini akan terjatuh ke dalam kesombongan yang apa, menghancurkan dirinya, enggak menghancurkan orang lain, menghancurkan dirinya. Karena tidaklah ada suatu kejelekan melainkan Allah dan Rasulnya perintahkan untuk ditinggalkan, dan tidak ada satu kebaikan melainkan Allah dan Rasulnya akan perintahkan hal itu. Thayyib. Ya. Jadi sombong itu menyiksa diri ya. Sombong itu menyiksa diri. Kalau kita melihat alhamdulillah di hadapan kita orangnya di bawah kita, kita bahagia. Ya, karena ya mereka semua di bawah kita, tapi kalau qadarullah kita melihat orang di hadapan kita lebih dari kita, kita akan tersiksa. Ya, kita akan tersiksa. Nah, karena ternyata ada yang lebih unggul di saya. Ya, akhirnya hatinya apa? Tersiksa bagaimana untuk bisa melebihi orang lain, sementara tidak ada yang mampu untuk melebihi. Ya, seberapapun orang kita lihat hebat, masih ada yang lebih hebat dari dia. Nah, wa fauqa kulli dzi ilmin 'ali, walaupun kita menyangka di sana ada orang yang berilmu, pasti ada yang lebih dari dia. Kalau kita menyangka kita ini orang alim, pasti di sana lebih ada orang yang alim dari kita. Ini akan menundukkan jiwa kita. Ini akan apa? Kita bisa ya menundukkan jiwa kita untuk bersikap tawadhu di hadapan manusia dan tidak berbuat sombong serta membanggakan diri di hadapan mereka. Naam, asyarhu al-ijmali. Yukhbiruna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna Allah azza wa jalla sawfa yatwi as-samawati as-sab'a yawm al-qiyamah wa ya'khuduhunna bi yadihi al-yumna wa yatwi al-ardina sab'a wa ya'khuduhunna bi yadihi as-shimal wa annahu kullama tawa wahidatan minhunna nada ulaikal jabbarina al-mutakabbirina mustasghiran sya'nahum mu'linan annahu huwa sahibul mulkil haqiqi al-kamil alladhi la yad'uf wa la yazul wa anna kulla man siwahu minal maliki wa mamlukin wa adilin wa ja'irin za'il wa dalil baina yadayhi azza wa jal la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ibnu Umar di sini seakan-akan syarih menetapkan hadis yang disebutkan oleh ya muallif karena tidak memberi komentar. Berarti di sana memang dibenarkan lafaz ini dan itu juga lafaz benar. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan kebenaran tadi diarahkan kemana. Abdullah bin Umar mengabarkan dalam hadis ini bahwasannya Nabi mengabarkan Allah Subhanahu wa taala kelak akan melipat langit yang tujuh pada hari kiamat, diambil dengan tangan kanan. Melipat bumi yang tujuh, diambil dengan tangan kiri. Setiap melipat satu darinya, maka Allah panggil manusia-manusia yang angkuh dan sombong sebagai bentuk meremehkan urusan mereka. Ya, mengumumkan bahwasanya dialah raja yang hakiki, yang sempurna, yang tidak lemah, tidak akan hilang. Apapun titelnya, hilang. Baik, apapun titelnya, hilang. Apapun jabatannya, sirna. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang menjabat, ingatlah ketika sirna jabatan. Kalau kita sedang punya kehormatan, ingatlah ketika sirna kehormatan. Kita akan kembali seperti yang dulu. Ya. Jangan senantiasa ya mengingat-ingat dikala dia besar, sementara dia lupa bahwasanya dia akan kembali ke asalnya. Maka rahimallahu mura'an ya'rifu qadra nafsahu. Allah memberikan rahmat kepada manusia yang tahu keadaan kadar diri. Jadi orang yang pandai muhasabah, pandai menghitung, menempatkan diri, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menilai diri kita, siapa kita, kita tempatkan pada tempat kita masing-masing. Nah, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita jadi kereta, jalannya di atas rel. Kalau kita jadi bis, jalanlah di atas ya aspal. Seperti itu. Kalau kita mau menyeberang, maka nyeberanglah di ya jalan yang sudah disediakan, di trotoar dan sebagainya. Sehingga tidak saling jalan di sana, jalan di sini. Sehingga apa? Saling naam, tidak jalan dia sendiri, maka akan merusak orang lain. Merusak jalannya apa? Orang lain. Dia tidak jalan, orang lain pun akan terganggu. Ini kalau orang yang tidak tahu keadaan diri. Ya, rel harusnya dipakai untuk kereta. Kita maksa bis karena biar tidak macet jalan di rel. Ya, bisnya tidak jalan, keretanya juga tidak ya jalan. Akhirnya malah menghambat sana sini. Baik. Mending kalau keretanya baikan masih mau ngerem. Kalau keretanya udah tidak baik, yang kalah siapa? Bisnya tentunya ya, karena rel jalannya kereta. Nah, bukan jalannya bis. Wa anna kulla ma siwahu min malikin wa mamlukin, dan setiap yang selain dari Allah, baik rajanya, baik jelatanya, baik adilnya, baik fajirnya, baik ya zailun, akan hilang. Wa dhalilun, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi merekalah yang akan ditanya apa yang mereka telah berbuat. Al fawaidu itsbatu anna lillahi yadaini haqiqataini yaminun wa shimal. Di sini syarih menetapkan dua sifat. Allah memiliki dua tangan yang hakiki, tangan kanan dan tangan kiri. Bagaimana tangannya? Allah yang Maha tahu. Nah, tapi kita menetapkan namanya tangan kanan dan namanya juga tangan kiri. Namanya sama boleh, tetapi hakikatnya berbeda. Baik, boleh namanya sama, tetapi tidak boleh kita menyamakan hakikat ya bentuk dari kedua tangan tadi. Yang kedua, isbatu sifatil qaulillahi ala wajhin yaliku bijalali, menetapkan sifat berkata, ucapan. Allah itu bisa berkata, Allah bisa berucap, tapi yang sesuai dengan keagungan. Ketika itsbatu ismil mulki lillahi mutadhamminan sifatul mulk, menetapkan nama al-Malik, ya, Abdul Malik, boleh. Bagi Allah yang memiliki sifat kekuasaan, Allah menamai dirinya dengan raja, pasti punya kerajaan. Terkadang kita menamai seseorang dengan raja, dia enggak punya kerajaan. Tapi kalau Allah sesuai dengan namanya, pasti Allah mempunyai hal itu. Yang keempat, itsbatun annal ardina sab'un, menetapkan bumi itu 7 lapis. Bumi itu 7 lapis. Seperti apa lapisannya? Wallahu a'lam. Nah, yang kelima, tahrimu tajabburi wa takabbur, haram untuk bersifat angkuh dan bersifat kiber. Enggak gunanya ya, sifat seperti ini tuh enggak ada gunanya, buat apa sih? Ya, kalau kita ada masalah jangan rebutan siapa yang benar. Ya, tapi rebutan ya untuk mencari kebenaran. Kemudian untuk diikuti. Jangan kalau ada masalah itu himahnya pengin siapa yang benar, enggak mau koreksi diri misalkan. Ya, ya enggak akan ketemu. Mending kalau kedua-duanya itu benar, kemudian rebutan yang terbenar, maka ini baik, fastabiqul khairat. Tapi kalau kedua-duanya salah, rebutan yang benar, berarti apa? Dia ingin menetapkan kesalahannya untuk dibenarkan. Biasanya si suami istri kalau seperti itu, kalau sudah cekcok semuanya, rebutan mana yang benar. Tapi yang salah ingin dibenarkan, yang benar tidak mau ngalah. Dan yang mau ngalah itulah orang yang benar. Orang yang ngalah itu bukan berarti kalah dan salah, tapi menunjukkan jiwa besar, dada lebar. Ya, naam. Mengalah ya, untuk melakukan kebaikan. Tidak usah keaku-akuan. Sifat anania, sifat keaku-akuan itu sifat yang ya tercela, dimusuhi oleh manusia. Enggak aku-akuan, aku, pokoknya aku. Kalau enggak aku ya aku. Ini ananiyah namanya. Semuanya aku. Ya egoisme. Nah, yang akan menimbulkan sifat tajabbur tadi, sifat angkuh dan sifat sombong itu kalau sudah mengedepankan aku. Ananiyah. Sehingga susah untuk kembali kepada al-haq. Karena sudah aku. Akulah yang hak, akulah yang berhak, akulah yang naam sekian dan sekian. Maka sifat seperti ini, apalagi nanti kita sudah menemui suatu bulan yang kita diperintah untuk mencegah, menahan, kita tahan sifat-sifat yang seperti ini untuk mengotori jiwa kita, sifat angkuh, sifat sombong. Naam. Karena ini bukan termasuk sifatnya penghuni jannah, ya, bukan termasuk sifatnya penghuni jannah. Sifat penghuni neraka itu sifat yang kasar, keras, naam, kaku. Kadang ada ya, orang yang salah paham. Ketika ada seseorang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan, dikatakan kasar, dikatakan keras. Karena tidak paham, keras pada tempatnya bagus ya. Jangan ada orang sedang apa berbuat maksiat, kita halus, kita lembut, wah ya akhi kita harus pijetin dia biar enak. Enggak bisa ya, kita ya sampaikan dengan baik. Kalau dia enggak belum terima, kita sedikit keraskan. Kalau tidak bisa maka disikat. Sikat maksudnya apa? Lebih daripada itu ya, seperti ini bukan digelari dengan kekasaran. Nah, tapi sifat penduduk jannah itu kullu ya layyinun hayyinun sahl, mudah, lunak, gampang, mudah menerima kebenaran ya, mudah dalam menerima nasihat, mudah dalam melupakan ya, mudah dalam bermuamalah. Orangnya lunak, tidak kasar, kaku. Nah, pokoknya dan pokoknya, aku dan ku ya, thayyib. Yang ketujuh, bayanu ismatillahi azza wa jalla, penjelasan tentang ismah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. cocokan hadis dengan bab terhadap tauhid apa? Haitsu dalal haditsu ala wujubi ta'zimillahi 'azza wa jal wa ta'zimuhu huwa tauhiduhu wa tanzihuhu 'an syirki. Hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Allah. Wajib zahir dan batin. Yeah. Tidak sekedar zahir tapi batinnya tidak, atau batinnya iya zahirnya tidak, harus zahir batin, lahir batin. Mengagungkan Allah adalah dengan mentauhidkannya dan mensucikannya dari kotoran syirik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada beberapa, mudah-mudahan selesai bulan Ramadan ini. InsyaAllah Syawal atau hari yang insyaAllah Allah kehendaki, kita akan teruskan untuk tafsir Kalimur Rahman. Masalah video. Es, masalah apa? Video. Jumhur ulama mengharamkan adanya video. Apa kalau di Syekh Utsaimin itu membolehkan? Apakah fatwa yang dikeluarkan Syekh Utsaimin itu dikatakan syak? Sudah bahas lagi pada pertemuan yang lalu. Kalau barangnya tidak, video itu barangnya enggak kita katakan haram. TV haram apa enggak? Oh, berarti antum menghalalkan TV nih ya. Tulis besok nih, Syahmi Munharif. TV dihalalkan. Barangnya. Hah? Barangnya bukan barang yang haram. Masa besi diharamkan? Masa kaca diharamkan? Ya. TV secara zatnya tidak haram. Yang haram itu sifat yang mulazimatun lahu, yang senantiasa ada pada itu, karena bisa menimbulkan mafasid, bisa menimbulkan mafsadat. Kalau tidak menimbulkan mafsadat dan sifatnya hilang, kembali semula menjadi mubah, boleh. Nah, kemudian masalah video ini dilihat tentunya dari maslahat dan mafsadatnya apa. Perselisihan para ulama dalam masalah gambar menggambar dengan kamera, dengan video ini adalah apa namanya, asal alat ini. Perbedaan pada asal. Sebagian mereka menggambarkan kamera itu adalah alat untuk menggambar. Sebagian mereka mengatakan tidak, itu seperti cermin. Ya, itu seperti cermin. Jadi bukan alat gambar. Adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, perbedaan asal kamera ini, beliau mengatakan asalnya mubah. Menggambar itu asalnya mubah. Kalau jumhur mu'assirin, asalnya haram. Jadi perbedaan asal zat barang ini. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan asalnya mubah, kalau jumhur mengatakan asalnya haram. Tetapi puncaknya sama. Puncaknya sama. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau seandainya dia menggambar tadi bukan dalam rangka suatu tujuan yang syar'i, hukumnya haram. Ya, taib. Demikian juga para ulama yang mengatakan hukum asalnya itu haram. Ya, tidak boleh digunakan kecuali pada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan. Sama kan? Puncaknya sama. Syekh Utsaimin tidak membolehkan kalau tidak ada tujuan yang syar'i, dan mereka membolehkan kalau tujuannya syar'i. Yang puncaknya sama, sama-sama membolehkan kalau tujuannya yang syar'i. Nah, kalau sekedar untuk hiasan, sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar untuk ya apa namanya, yang semisal dengan itu, maka diharamkan. Jumhur juga mengharamkan, Syekh Utsaimin juga apa? Mengharamkan. Adapun apa tujuannya untuk hal-hal yang disyariatkan, seperti untuk khususnya kamera membuat KTP, ini boleh. Ya, karena ada kebutuhan. Karena gambar ini haramnya haram wasail, haramnya haram wasilah. Bukan haram zat. Kalau syirik, daging babi, daging anjing, bangkai haramnya haram zat. Kalau gambar haramnya haram wasilah. Paham enggak haram wasilah sama haram zat? Kalau haram zat itu zatnya sudah haram. Kalau wasilah itu zatnya tidak haram, tetapi apa? Karena wasilah kepada sesuatu yang haram. Hukumnya juga beda. Jadi kalau haram wasilah itu masih di pertengahan. Kalau haram zat sudah puncaknya. Ya. Adapun kalau haramnya haram zat, tidak boleh untuk dipergunakan, tidak boleh untuk dimakan. Kalau dalam hal ini dia makanan, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti bangkai boleh dimakan kalau dia mau mati. Daging babi boleh dimakan kalau dia mau mati. Ya, kalau dalam keadaan darurat baru boleh memakan barang yang haram. Menggunakan bahkan. Ya, seperti misalkan ada khamr, kita haus kalau enggak minum mati ya minum khamr. Ya, seperlunya. Adapun kalau haramnya wasilah, tidak harus sampai ke tempat darurat. Kalau kita ke tempat butuh, maka boleh untuk dipergunakan. Ya, seperti KTP ini enggak darurat. Ya, kita enggak foto juga enggak mati, ya kan? Ya, toh kalau misalkan kita harus ngelamar kerjaan harus foto, kalau kita enggak foto masih bisa kita jualan. Ya. Pabrik herbal juga enggak perlu apa KTP. Ya, lemburan juga ada, bonus juga banyak. Apa olahraga dijamin. Hidup barokah. Ya. Nikah juga ada akhwat yang mau. Apa daratnya untuk bikin foto? Misalkan. Paham enggak? Jadi masalah video ini Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, walaupun beliau muncul di televisi, tapi beliau gak menetapkan. Ucapannya saya melarang. Ya, terkadang namanya juga apa namanya wartawan. Ya, nah mereka kadang foto tidak izin, kadang kamera tidak izin. Nah yang jelas mereka yang menggunakan fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam perkara ini, yang dipakai kemudian untuk tawasuk, ya, televisi-televisi mendirikan, ya, gambar-gambar, nah, kemudian dilihat oleh pria wanita, nah, ini fatwa yang tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ana yakin kalau Syekh Utsaimin masih hidup, kemudian menyaksikan yang ada pada saat ini, beliau akan mengingkar. Nah, adapun kalau toh itu benar, maka perbuatan ulama yang menyimpang dari asal ini beberapa keadaan, karena memang beliau tidak sadar, karena beliau berpendapat lain, ya, atau karena beliau na'am punya ijtihad yang seperti itu, maka kita nilai dengan dikembalikan yang mencocoki dalil, bukan sebagai hujah. Keluarnya Syekh Fauzan dalam televisi itu bukan hujah untuk kita benarkan. Nah, ya kalau misalkan gampangnya, ya, walaiyadu billah, ada seorang syekh yang masuk ke dalam apa namanya tempat-tempat perzinahan. Apa kemudian, wah itu syekh masuk ke tempat perzinahan berarti itu boleh? Bisa nggak kita berpendapat seperti itu? Nggak bisa. Ya, demikian juga ketika ada seorang ulama yang mereka, nah, masuk ke dalam hal yang diperselisihkan, kita enggak bisa menjadikan itu sebagai hujah kecuali dia menetapkan dengan ucapan. Kalau Syekh Fauzan jelas ucapannya, tafsilnya dalam risalahnya jelas melarang. Ya, menggambar-gambar video seperti itu. Kalaupun kita harus, ya setelah gambar hapus, gambar hapus, gambar hapus. Seperti itu. Sebagian mengingkari dikiaskan dengan kaca. Kalau misalkan di kamera langsung dikiaskan dengan kaca enggak bisa, karena kaca tidak bisa apa namanya menjadikan sebuah gambar. Kalau kamera bisa, coba kalau kaca kamu ketok pecah juga nggak akan ada gambar kita. Tapi kalau kamera kita pencet cepret ada gambar. Tapi yang jelas ya ada benarnya, karena kadang kalau misalkan ada yang ada HP yang ada kamera depan itu, kalau misalkan kita pengen ngaca kayak gini, kita nggak masuk ke dalam bahaya gambar, kita mau ngaca ini. Mungkin rambutnya kurang rapi, pecinya kurang pas. Boleh, kemudian kita matikan. Nah, kalau kita cepret-cepret seperti ini, ya hapus. Seperti itu. Kecuali kalau tadi tujuan untuk KTP tadi. Nah, enggak apa-apa. Itu bisa dijadikan sebagai kaca untuk kita bercermin. Walaupun berbeda antara video dengan cermin, bedanya kalau cermin enggak bisa menjadi media gambar, tapi kalau video bisa menjadi media gambar. Wallahu ta'ala alam. Sebab yang jelas walaupun boleh tidak boleh ini berselisih. Yang selamat jangan. Kalau kita tidak ada keperluan, apa sih perlunya? Kadang juga kita sering terjatuh pada itu, yang kita banyak bertobat kepada Allah. Tidak bermudah-mudah. Setelah paling tidak setelah itu kita hapus. Seperti itu. Pak, atau ada yang mengganjal? Makanya ditanyakan, apakah fatwa Syekh Taimiyah yang sudah membolehkan hal tersebut dinamakan fatwa Syekh? Oh, ya, enggak. Itu karena itu fatwa saja. Itulah istihad beliau, bukan riwayat. Kalau riwayat dikatakan syad, kalau fatwa syad ya mungkin terjadi, cuman kita enggak mengatakan beliau fatwanya syad. Kita enggak berani mengatakan beliau fatwanya syad. Siapa nanti kan beliau kata syad. Nah, kecuali kalau dari sisi kaidah mungkin, karena beliau menyelisih yang lain. Nah, tapi ini yang sifatnya berselisih, yang sifatnya ada argumen gitu lah. Istilahnya ada alasan-alasan gitu. Kalau hadis kan enggak ada alasan, apa alasannya? Jadi sesuatu yang masih bisa ada alasan-alasan, mungkin saja yang satu ini malah benar. Gitu loh. Banyak disebutkan di syarah Mumtir, syarah Riyadhus Shalihin, disebutin. Syarah Fathul Majid, syarah kita bertauhid. Nah, kita enggak katakan kata beliau syad, walaupun dari sisi kaidah itu syad. Karena yang dikatakan syad itu sudah berarti salah. Kan itu. Kalau dikatakan hadis syad berarti hadisnya dhaif. Kalau dikatakan fatwa syad berarti fatwanya ini lemah. Sementara di situ alasan yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin kadang makbul, masuk akal. Itulah yang diucapkan oleh beliau ini masuk akal. Walaupun sebagian para muhakkik, ya, para talabatul ilm, mutafanninin dalam hal akidah dan sebagainya mengatakan fatwa Syekh Utsaimin ini apa? Tidak rojih, fatwanya marjuh. Mereka tidak mengatakan fatwanya syad, tapi fatwanya marjuh, lemah. Karena hukum syad ini adalah hukum riwayat, bukan hukum fatwa. Nah, kalau hukum fatwa kita bisa berselisih karena kita punya argumen sendiri-sendiri. Kalau pada perkara yang tidak ada nas yang jelas di dalamnya, wallahu ta'ala alam bissawab. Tidak kita bisa katakan fatwa itu berarti kalau syad kami tolak. Tapi kalau marjuh mungkin sebagian pendapat mungkin kita terima marjuh. Karena kita enggak mendengar fatwa yang syad. Itu ada memang, cuman pada perkara yang tidak ada apa namanya tempat untuk berselisih dikatakan fatwa syad. Mungkin. Tapi kalau ada sesuatu hal yang ada perselisihan, kemudian dia bersendirian dengan fatwa, menurut dia itu adalah al-haq, kita enggak mengatakan fatwa ini syad. Wallahu ta'ala alam bissawab.